dari itu. Juang cinta berlagu padam rasa pilu. Matamu sinar cahayaku, menyalakan api cinta kita selamanya. Yang kita bina takkan terpisah.